بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد معاشر الحاضرين والمستمعين والمستمعات رحمكمullah. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan pembacaan kitab Risalatul Muawanah yang sekarang kita lanjutkan kepada perkataan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana dikatakan di sini wasyaitanu la yastati'u ad-dunwa min sahibi hadzal yakin. Ketahuilah bahwasanya setan tersebut tidak bisa mendekat, min sahibi hadzal yakin, mendekat kepada orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, mempunyai iman yang kuat. Bal yafirru minhu, akan tetapi setan akan lari darinya. Wa yafraku, dan akan takut. Min dillihi, bahkan daripada bayangannya sendiri. Wa yagna bisalamah, dan dia merasa puas bisalamah, dengan selamat darinya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafrahu, bahwasanya setan la yafrahu, akan takut. Min dilli Umar, sesungguhnya setan takut. Min dilli Umar, dari bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Wa masalaka Umar fajjan, dan tidaklah Umar itu berjalan di suatu jalanan, illa salaka syaitanu fajjan akhara, kecuali setan akan memilih jalan yang lain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab, yang mana insyaallah tanggal 1 Rajab akan jatuh pada hari Kamis, yang mana Rajab ini termasuk bulan yang mulia dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala-pahala ibadah, melipat gandakan pahala-pahala kebaikan. Kalau di bulan yang lain mungkin pahalanya sekian-sekian, maka akan didobel, akan dilipat gandakan pahala kebaikan di dalam bulan Rajab. Tapi begitu juga sebaliknya, di dalam bulan Rajab pun juga kemaksiatan, pelanggaran pun dosanya juga akan didobel, dosanya juga akan lebih banyak, lebih besar daripada perbuatan maksiat tersebut di bulan yang lainnya. Oleh karena itu bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahr Ramadan, wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Menunjukkan kemuliaan akan bulan Rajab, di sini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan Rajab. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi SAW, fadlu Rajab ala sa'iri suhur kafadli Al-Quran ala sa'iril kalam. Keutamaan bulan Rajab itu kalau dibanding dengan bulan yang lainnya, itu sebagaimana kemuliaan kalamullah, kemuliaan Al-Quran dibanding kalam makhluk yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beda kan kalamullah Quran dengan kalam manusia. Kalamullah aja dibanding dengan hadis masih jauh lebih mulia kalam Al-Quran, yang tidak lain kalamullah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, tidak bisa dibandingkan dengan kalam yang lain. Begitu juga Rajab, dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya keutamaan bulan Rajab itu dibanding dengan bulan yang lainnya, bandingannya sama antara kalamullah dengan kalam yang lain. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa fadlu Sya'ban ala sa'iri suhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Dan keutamaan bulan Sya'ban kalau kita bandingkan dengan bulan yang lain, Nabi mengatakan bedanya sama dengan keutamaanku dibanding dengan keutamaan nabi-nabi yang lain. Siapa yang lebih utama, Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi yang lain? Tentunya Nabi Muhammad SAW nabi yang paling mulia, rasul yang paling agung, nabi yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimanja, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu orang pun dan tidak ada satu makhluk pun yang akan masuk surga nantinya di hari kiamat kecuali setelah Nabi Muhammad SAW memasukinya. Tidak itu Adam, tidak itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa dan yang lain-lain, tidak mereka masuk surga kecuali setelah surga terlebih dahulu dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW. Afdalul Anbiya wa Afdalul Rasul, nabi yang paling agung, rasul yang paling agung, bahkan makhluk yang paling agung adalah Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan bulan Sya'ban jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana keutamaanku jika dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Puasa wa fadlu Ramadan ala sa'iri suhur ka fadlillah ala sa'iri makhlukin. Dan ketahuilah bahwasanya keutamaan bulan Ramadan kalau dibanding dengan bulan-bulan yang lain, bedanya sama dengan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya. Ya, tidak bisa dibandingkan Allah dengan makhluknya. Artinya Ramadan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka bandingannya sangat jauh. Lebih mulia bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Tapi ingat, bahwasanya bulan Ramadan itu kita mendapatkan kemuliaan dengan ibadah. Kita mendapatkan kemuliaan dengan meninggalkan kemaksiatan. Di bulan Ramadan mendekatkan diri kepada Allah. Kita tambah sholat kita. Kita tambah membaca Al-Quran. Kita tambah zikir kita. Kita tambah sedekah kita. Disitulah kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan yang begitu banyak dan sangat luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Kalau di bulan Ramadan cuma tidur, makan, tidur, bulan Ramadan tidak puasa, tidak sholat, tidak baca Quran, bagaimana dia mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, tapi untuk mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan itu bergantung dengan bulan Rajab. Kenapa? Dikatakan bahwasanya man khama bihurmati Rajab waffaqallahu bihurmati Sya'ban. Barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, maka Allah akan memberinya taufik dan kekuatan untuk memuliakan bulan Sya'ban. Waman waffaqa waman qama biqiya bihurmati Sya'ban waffaqahullahu bihurmati Ramadan. Dan barang siapa di memuliakan bulan Sya'ban, Allah akan memberikan taufik dan kekuatan, dia akan juga memuliakan bulan Ramadan. Wa man qama bihurmati Ramadan, dan barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan ballahahu Allahu ma ballahahu ahlal mahabbah wal irfan. Allah akan sampaikan dia itu kepada maqam dan kedudukan orang-orang yang dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kenal dengan Allah dengan kenal yang sebenarnya. Wahufidah min Ramadan ila Ramadan, dan juga Allah akan menjaganya dari Ramadan bulan tersebut sampai Ramadan yang selanjutnya. Sepanjang tahun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tersebut memuliakan bulan Ramadan. Tapi memuliakan bulan Ramadan dengan memuliakan bulan Sya'ban, dan memuliakan bulan Sya'ban dengan memuliakan bulan Rajab. Artinya kebalikannya, kalau sudah seseorang di bulan Rajab ini yang sekarang sudah di depan kita, dia tidak diberikan taufik oleh Allah, tidak diberikan hidayat oleh Allah, tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah, tidak diberikan hidayat oleh Allah untuk menjauhi kemaksiatan dan pelanggaran, niscaya dia itu akan juga seperti itu keadaannya di bulan Sya'ban. Tidak akan berubah biasanya. Kalau sudah di bulan Sya'ban seperti itu, biasanya pun bulan Ramadan juga tidak berubah, tidak diberi hidayat dan taufik. Oleh karena itu kita hadapi bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan menambah amal kita, dengan mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nantinya tujuan kita akan bisa mendapatkan kemuliaan, keutamaan yang begitu luas nantinya di bulan Ramadan. Bagaimana memuliakan bulan Rajab tersebut? Ya, di situ banyak cara. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, bahwasanya Rajab ini syahr zara. Rajab ini syahrul zara, bulan yang digunakan untuk menanam. Dan Sya'ban adalah syahr sagi, dan bulan Sya'ban bulan yang digunakan untuk menyiram. Wa Ramadan syahrul hasad, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Kita panennya kapan? Di bulan Ramadan. Menanamnya kapan? Di bulan Rajab. Menyiramnya kapan? Di bulan Sya'ban. Panennya kapan? Di bulan Ramadan. Ada sangkut pautnya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Apalagi sebagaimana yang telah dikatakan tadi, bahwasanya bulan Rajab Allah akan lipat gandakan pahala kebaikan, dan di bulan Rajab juga sebaliknya Allah akan lipat gandakan dosa-dosa daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Dan bulan Rajab bukan hanya dikenal kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya, bahkan orang-orang Arab yang dahulu, bahkan orang jahiliyah pun menghormati yang namanya bulan Rajab. Kalau mereka kebiasaan mereka berperang satu dengan yang lain, suku dengan yang lainnya, bahkan antara orang kafir dengan orang Islam, tapi di bulan Rajab mereka tidak ikut atau tidak berperang sama sekali untuk memuliakan dan menghormati bulan Rajab. Sehingga dikatakan dan diberi gelar Rajab itu adalah Syahrul Asom, Rajab Al-Asom, Rajab yang tuli. Kenapa dikatakan Rajab yang tuli? Karena di bulan itu tidak pernah terdengar suara pedang, tidak pernah terdengar suara senjata, tidak pernah ada peperangan. Satu sama, yang satu dengan yang lainnya saling menghormati, tidak mau berperang, tidak mau di situ bermusuhan. Bahkan bila bertemu dengan orang yang membunuh keluarganya sendiri, atau bahkan orang tuanya sendiri atau anaknya sendiri, sama sekali tidak diganggunya demi menghormati bulan Rajab. Itu jahiliyah. Itu di zaman dahulu sudah mengetahui keutamaan bulan Rajab, dan juga dikuatkan lagi dengan datangnya Nabi Muhammad dan diutusnya Nabi Muhammad, dan tetap Nabi Muhammad menghormati dan memuliakan bulan Rajab tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang membunuh orang lain, ya kalau kita katakan sengaja, jelas hukumannya qisas dalam Islam. Siapapun yang membunuh orang lain dengan sengaja, direncanakan dan dengan sengaja, itu hukumannya qisas. Qisas artinya dibunuh juga, dipenggal juga lehernya. Tapi kalau dia tidak sengaja, atau dia menyangka dengan melempar seseorang tidak akan mati, tapi ternyata mati, itu tidak sampai ada qisas. tapi diganti dengan dia. Itu diganti dengan sanksi membayar onta. Ontanya ini ukuran dan sifatnya kalau terjadinya di bulan Rajab akan lebih berat. Diberatkan sanksinya, diberatkan diahnya kalau pembunuhan itu dilakukan di bulan Rajab. Karena apa? Karena menghormati dan memuliakan bulan Rajab. Nah, bagaimana kita memuliakan bulan Rajab agar kita mendapatkan hidayat dan kekuatan memuliakan bulan Sya'ban, kemudian juga dengan itu kita bisa memuliakan bulan Ramadan. Dengan memuliakan bulan Ramadan, kita akan diampuni segala dosa kita, kita akan mendapatkan kebebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Intinya bulan Rajab memperbanyak amal, perbanyak ibadah, taubat kepada Allah, perbanyak istighfar. Dikatakan bahwasanya Rajab syahrul istighfar. Rajab adalah bulan untuk istighfar. Wa Sya'ban syahr shalah ala Nabi Mukhtar. Sedangkan Sya'ban adalah bulan untuk kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Mukhtar. Dan Al-Qur'an syahr dan Ramadan syahr qiraatul Qur'an. Dan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di dalamnya. Jadi di Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Istighfar bermacam-macam. Yang intinya kita bertaubat kepada Allah, meminta kepada Allah SWT ampunan dari segala dosa yang kecil ataupun yang besar, sengaja tidak sengaja, dosa dengan manusia, dosa juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah SAW mengatakan ini, la astaghfirullah fi yaumi sab'ina marrah wa fi riwayah mi'ata marrah, Nabi SAW mengatakan bahwasanya aku ini sungguh-sungguh istighfar setiap hari 70 kali, tidak kurang daripada itu. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Nabi yang tidak ada dosa, bahkan sekalipun misalnya dia berbuat dosa, pasti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beliau adalah seorang nabi, dan semua nabi adalah orang yang maksum, semua nabi adalah orang-orang yang mustahil berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Tujuannya apa? Gudwah lana, uswatun lana. Tujuannya untuk kita meneladani beliau, supaya kita ingat, oh, Nabi aja istighfar 100 kali setiap hari, kenapa kok kita tidak istighfar? Kalau Nabi tidak istighfar, oh, Nabi juga tidak istighfar, kok kita tidak usah istighfar? Tapi Nabi melakukan itu agar kita mencontohnya, meneladaninya. Kalau Nabi setiap hari 100 kali istighfar, kenapa kita tidak lebih banyak? Yang mestinya jauh-jauh lebih banyak istighfar kita daripada istighfar Nabi Muhammad SAW yang tidak ada dosa, sedangkan kita penuh dengan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min dzalik. Syahr istighfar, apalagi kita-kita yang banyak dosa, banyak noda, banyak kotoran, banyak penyakit di hati kita, itu lebih membutuhkan kepada istighfar daripada kepada sholat ala Nabi SAW. Kalau mau digambarkan, istighfar itu kan untuk menghapus dosa. Istighfar meminta ampunan untuk dihapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita bandingkan, istighfar ini sama dengan sabun yang kegunaannya adalah untuk membersihkan dari kotoran. Sedangkan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bandingannya sama dengan minyak wangi. Jadi lebih dibutuhkan mana? Kalau pakaian yang bersih, tentu lebih butuh kepada minyak wangi. Sudah bersih, tidak perlu sabun. Tapi kalau pakaian kotor, lebih butuh kepada sabun apa kepada minyak wangi? Masa pakaian kotor kasih minyak wangi? Tentu lebih membutuhkan kepada sabun. Nah, kita-kita ini manusia yang kotor, kita manusia yang banyak dosa, tentunya kita mengakui akan hal tersebut. Kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Ya Allah, kami mengakui kami adalah orang yang banyak dosa, kami orang yang banyak bersalah, dan kami adalah orang-orang yang berjalan menuju neraka-Mu, ya Allah. Fatub alaina tauba, maka berilah kami ampunan dari segala kemaksiatan tersebut dan kesalahan tersebut. Mengakui dengan banyaknya dosa Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang insya Allah dia sebenarnya terjaga daripada segala kemaksiatan. Kok kita tidak mau mengakui dengan kesalahan-kesalahan? Kalau kita tidak mau mengakui kesalahan dan dosa kita, bagaimana kita meminta ampun kepada Allah? Sedangkan dosa kita tidak kita akui, kita merasa tidak berbuat salah, kita tidak merasa berbuat dosa, bagaimana kita akan meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah? Orang yang meminta ampun karena dia merasa punya dosa dan punya salah. Dan kita semuanya mempunyai dosa yang banyak, punya kesalahan yang banyak, perlu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighfar banyak macamnya. Ya, bahkan Sayyidul Istighfar yang dibaca setiap pagi di setiap harinya dalam Wirdul Latif yang dikumpulkan oleh Habib Abdullah bin Abi Haddad. Sayyidul Istighfar adalah siha istighfar yang paling mulia, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abul aka bi dzambi wa abu bi dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dikatakan Sayyidul Istighfar, istighfar yang paling mulia. Dan dibaca oleh salaf Sayyidul Istighfar ini di antara dua khutbah Jumat. Ketika itu khatib duduk untuk istirahat sebentar, maka bagi yang makmum disunahkan ketika itu oleh salafus soleh untuk membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka ila akhir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bahkan kalau seseorang bernazar, aku akan membaca dengan Sayyidul Istighfar, dengan siha istighfar yang paling mulia. Nazar, dia akan membaca siha istighfar yang paling mulia, paling utama, paling afdal. Maka diharuskan dia membaca Sayyidul Istighfar, siha istighfar yang kita baca tadi. Dan termasuk yang dianjurkan oleh salaf, bahkan ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ya disebutkan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih dia mengatakan bahwasanya termasuk yang aku lihat di sebagian kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ mengatakan man qala Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya 70 marrah, 70 kali lam tamassahun nar, tidak akan disentuh oleh neraka. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, haramallahu jasadahu alan nar, Allah akan mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh neraka, oleh api. Dibaca 70 kali qotwatan wa asyiatan, pagi dan siang hari, pagi dan sore hari sampai malam. Amalus salaf bacanya habis isya. Makanya nanti di sini termasuk ada saya bagikan nanti ini istighfar-istighfar semuanya yang dianjurkan dibaca di bulan Rajab. Ya, termasuk nanti ada istighfar Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, boleh dengan pakai Allahumma ighfirli warhamni wa tub, boleh pakai Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Yang mengamalkan itu di bulan Rajab, insyaallah Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu Sayyidul Istighfar. Yang penting intinya kita minta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah memberi Maha Pemberi taubat, dan Allah Subhanahu wa taala selalu tiap hari membentangkan tangannya di pagi hari. Siapa yang mau bertaubat bagi orang yang maksiat di malam harinya, Allah akan memberinya taubat. Membentangkan tangannya selalu di sore hari. Siapa yang bermaksiat di siang harinya, Allah akan siap untuk memberikan ampunan. Tapi bagi yang mau bertaubat, adakah keinginan kita untuk bertaubat kepada Allah? Ajilu bi sholah qoblal fot wa ajilu bi taubah qoblal mot. Ayolah kita sholat sebelum keluar waktu sholat tersebut, dan marilah kita istighfar, marilah kita bertaubat kepada Allah sebelum hilang kesempatan untuk istighfar, sebelum hilang kita kesempatan kita untuk meminta ampun kepada Allah. Kapan kesempatan itu akan hilang? Kalau sudah nyawa sudah sampai tenggorokan, kalau sudah nyawa sudah mulai dicabut oleh malaikat Israel dan sudah sampai tenggorokan di sini, sudah tidak bisa lagi kita meminta ampun sama Allah. Walaupun nyawa masih ada di dalam tenggorokan kita, maka sudah tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Fir'aun yang sampai-sampai mengaku Tuhan, tapi di akhir umurnya dia sempat meminta taubat, dia sempat merasa bersalah, minta ampun kepada Allah, tapi ketika itu tenggorokan ya, sudah di situ di tenggorokannya sudah dicabut nyawanya, sudah ada di tenggorokan nyawanya, ruhnya, sehingga Allah SWT tidak menerima taubatnya dan tetap dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan kita tidak tahu kapan ruh kita ini sampai tenggorokan ini, kapan, bisa jadi malam ini, bisa jadi kita tidur enggak bangun lagi, bisa jadi belum sampai ke rumah sudah terjadi sesuatu yang terjadi, bisa jadi besok, besok lusa. Jangan kita meremehkan, jangan kita merasa aman bahwasanya kita masih panjang umur, masih panjang, masih lama kita hidup. Jangan. Semua yang mati-mati sebelum kita pun juga seperti itu perasaannya. Oh, kita masih panjang umur. Tahu-tahu terjadi sesuatu. Sekarang sudah di alam barzah. Besok ada yang diangkat jenazahnya, kerandanya dibawa ke kuburan. Belum tentu kita merasa panjang masih umur kita belum. Bisa jadi kafan kita sudah disiapkan. Kafan kita sudah dijahit. Ya, bisa jadi kuburan kita sudah disiapkan. Oleh karena itu, ya, kematian yang datangnya mendadak, kematian yang dikatakan tamu yang tidak diundang, tidak pakai undangan, malaikat Israel tidak pakai undang-undang. Kalau mencabut nyawa seseorang, pakai undangan ya, kamu satu minggu lagi akan kami undang untuk hadir di alam barzah. Terima undangannya ya, tidak pakai undang-undang. Ya, oleh karena itu mendadak datangnya. Ya, di saat itu kita sudah tidak punya harapan lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpung masih belum terjadi hal tersebut. Tobat, istighfar. Apa itu tobat? Menyesal. Kita menyesal dalam hati kita, dari hati kita yang dalam, bukan nyesel hanya di lidah aja, anak nyesel, tapi dalam hati tidak menyesal. Menyesali semua keperbuatan kemaksiatan kita, menyesal. Kemudian juga berniat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya seumur hidupnya. Anda tidak mengulangi lagi. InsyaAllah anda tidak mengulangi lagi. Sampai mati anda tidak mau. Walaupun sekalipun tidak mau mengulangi lagi. Kalau ada niat sedikit akan mengulangi lagi, itu belum taubat namanya. Anda tidak mau mengulangi lagi insyaAllah. Kecuali kalau kepepet. Ya, itu namanya tidak niat. Kecuali mungkin kalau sudah lama mau mengulangi lagi ya. Belum dianggap taubat dia seperti itu. Taubat betul-betul tidak ada harapan lagi dan tidak ada niat sedikit pun dalam hatinya, dia akan mengulangi lagi seumur hidupnya itu taubat. Kalau sudah ada niat seperti itu dan sudah ada penyesalan, dan kemudian dia juga meminta ridho, kalau itu dosa berkaitan dengan manusia, minta maaf kepadanya, meminta ridhonya, mengembalikan haknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima ampunannya, menerima taubatnya. Dan kalau sudah menerima taubatnya, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya nanti terjadi kesalahan lagi, ya itu perlu taubat yang baru. Tapi tidak menghapus taubat yang sebelumnya. Dosa-dosa yang sebelumnya sudah tetap dianggap terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah memenuhi syarat taubatnya. Tapi ketika dia mengulangi kesalahan lagi, dia perlu taubat baru lagi yang harus memenuhi syarat lagi, termasuk di antaranya menyesal, niat tidak mengulangi lagi. Dan kemudian juga mengembalikan haknya kepada orang yang memiliki hak. Itu taubat yang sebenarnya. Ya, umpung masih ada kesempatan untuk bertobat. Kita bertobat kepada Allah di bulan Rajab. Syahrul istighfar. Syahr kita istighfar kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu kita baca ini termasuk syahr istighfar. Sihwa istighfar. Ya, pilihan-pilihan semuanya ada di sini. Yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka juga termasuk yang kita dianjurkan untuk melakukannya dan mengamalkannya adalah banyak berdoa di bulan Rajab ini. Karena itu bulan mulia. Di bulan kapan aja pun atau di setiap hari pun kita dianjurkan untuk berdoa. Cuma lebih-lebih. Kita dianjurkan lebih-lebih lagi kalau bulan itu bulan yang mulia. Kalau hari itu hari yang mulia. Kalau waktu itu waktu yang mulia. Karena lebih dekat lagi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam pertama Rajab, malam Kamis, malam pertama Rajab, malam Kamis ini ya, itu lebih dekat doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya, mereka mengatakan bahwasanya ada 5 malam yang di situ doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasti, dengan mujarab. Di antaranya malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, malam Lailatul Nisf min Sa'ban, malam Nisfu Sa'ban, kemudian malam awal Lailah min Rajab, malam pertama Rajab, dan juga malam Jumat yang setiap minggu kita mendapatkannya. Itu malam-malam yang di situ dikabulkan doa seseorang. Jadi termasuk di antaranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta la yatuqda hajatun li sakit. Dikatakan bahwasanya tidak akan dikabulkan hajat seseorang kalau dia hanya diam, kalau dia tidak mau meminta, kalau dia tidak mau ngomong, diam aja, enggak, tidak akan dikabulkan. Allah akan mengabulkan doa seseorang kalau dia meminta kepada Allah. Kita semuanya fuqara. Kita semuanya orang yang miskin, fakir, kita orang yang membutuhkan kepada Allah. Hanya Allah yang maha kaya, hanya Allah yang maha mampu memberikan sesuatu. Sedangkan kita adalah maha yang lemah, jangan merasa sombong. Terutama habis sholat, kita tidak berdoa kepada Allah seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah. Seakan-akan kita sudah merasa cukup daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kita ini selalu dan setiap saatnya kita butuh kepada rahmat Allah. Kita tunjukkan kita butuh kepada Allah dengan berdoa, angkat kedua tangan kita. Jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas kita mengangkat kedua tangan kita sebagai bentuk kita ini menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita angkat. Nabi SAW kadang-kadang sampai mengangkat kedua tangannya sampai tinggi. Kadang-kadang ya mengangkat kedua tangannya tapi tidak sampai ke tinggi. Dalam saat-saat genting, saat-saat yang kurang sampai mengangkat tinggi. Membutuhkan kepada rahmat Allah. Kalau ini Nabi SAW, bagaimana kita? Kadang kita doa tanpa mengangkat tangan. Seakan-akan kita ini hanya basa-basi di lidah saja, tidak ada di hati. Ya Allah, amin, amin. Dan kita angkat tangan kita. Kita tunjukkan kita di hadapan Allah. Ketika itu kita meminta kepada Allah. Kita tunjukkan kita butuh kepada Allah. Dengan itu Allah pasti akan memberi. Ya Allah, Masya Allah, kasihannya hambaku. Kalau seorang hanya ngomong di lidah, tidak ada di hati, tanpa mengangkat tangan yang menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh dalam doanya, bagaimana dia akan dikabulkan doanya? Ada seorang berdoa di zaman Nabi Musa. Doa dia, berdoa setiap hari dilihat berdoa. Sehingga Nabi Musa ini terheran-heran, kok tetap doanya itu sama yang diminta, tidak dikabulkan hajatnya oleh Allah. Sehingga Nabi Musa mengangkat tangannya kepada Allah, ya Allah, andai kata hajat orang tersebut ada di tanganku, aku akan kabulkan hajatnya. Ya Musa, bagaimana aku akan kabulkan hajatnya? Sedangkan ketika dia meminta dan memohon kepada aku, hatinya ada di kambingnya, hatinya ada di hartanya, hatinya ada di rumahnya. Aku tidak akan mengabulkan doa seseorang yang ketika meminta memohon kepada aku, hatinya memikirkan dan membayangkan kepada yang selainku. Jadi khusyuk, dengan betul-betul kita serius, jangan cuma di lidah aja. Ya itu berdoa, dianjurkan juga di bulan Rajab untuk berdoa, memperbanyak amal. Kemudian juga termasuk di bulan Rajab, khusus di akhir Rajab yang juga dikatakan oleh ulama bahwasanya akhir Jumat, setiap Jumat Rajab yang terakhir, Jumat Rajab yang terakhir, kalau kita membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali di saat khatib ada di atas mimbar khutbah Jumat, insya Allah tangan kita tidak pernah sepi dari uang sepanjang tahun. Rezeki lancar. Wah, ini enak ini berarti. Kalau masalah ampunan diampuni oleh Allah, biasa-biasa aja. Sekali insya Allah rezekinya lancar, uang tidak akan sepi dari tangannya. Senyum semuanya ini. Inilah sifat manusia seperti itu. Dan itu mujarab katanya. Yang mengamalkannya membuktikannya, banyak mereka itu mengamalkannya dan membuktikannya, ternyata mujarab. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah dibaca sampai 35 kali di waktu khatib di atas mimbar. Di kapan? Di hari Jumat terakhir bulan Rajab. Itu juga dianjurkan. Kemudian juga yang dianjurkan untuk banyak puasa di bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Dan puasa di bulan haram pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan haram ada 4. Ada 3 yang berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berurut-urut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 terpisah, yaitu Rajab. Termasuk bulan haram, Rajab. Dan Rajab, karena bulan haram pahalanya lebih besar, puasa di dalamnya lebih besar. Apalagi kalau puasa 3 hari di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Dikatakan dalam hadis, yang diriwayatkan hadis ini dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali radhiyallahu an. Di situ dikatakan man shoma min syahrin haram, man shoma salasata ayyam min syahrin haram, al-khamis wal jum'ah was sabat, kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadah 900 am. Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan yang haram, yang termasuk bulan haram adalah bulan Rajab, hari Kamis, Jumat, Sabtu berurutan, Allah akan mencatat untuknya pahala setiap harinya. Setiap hari dia puasa itu diberikan pahala seakan-akan dia ibadah sampai 900 tahun. Pahalanya besar. Kita tidak mungkin ibadah 900 tahun, tapi kita akan mendapatkan pahala 900 tahun. Itu setiap hari, berarti kali 3 itu. Kali sendiri aja 900 tahun, kali 3, kali 2 1800, tambah lagi 2700 tahun. Lumayan kan? Bukan lumayan lagi. Tapi jangan kita meremehkan. Wah, masa Allah akan memberikan pahala sebegitu banyaknya cuma puasa 3 hari aja? Jangan. Apa Allah tidak bisa memberikan pahala yang banyak begitu? Allah tidak mungkin, gudang kekayaan Allah mungkin sudah habis, sudah mungkin sedikit. Allah tidak berkurang-kurang sama sekali gudang kekayaannya, pahalanya, rahmatnya. Sedikit pun tidak akan berkurang. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya. Sebanyak-banyak kita maksiat, kita baca Allahumma maufritak maufiratuka awsa'u min zunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Ya Allah, tetap rahmatmu ya Allah lebih banyak daripada dosa-dosa kami. Sekalipun kami adalah orang yang banyak maksiat, banyak berbuat salah, tapi tetap ampunan Allah lebih banyak, lebih luas. Dan rahmatmu tetap lebih luas, dan rahmatmu lebih aku harapkan. Jadi Allah Maha Kaya. Dikatakan lawi tama'al insu wal jinu fi sa'idin wahidin wa kullu wahidin sa'ala mas'alatahu fa ataitu kullu wahidin mas'alatahu mayang kusu min min mulki illa kama yankusul bahru ila udkhilal mikhyatu atau kama qal. Jika seseorang Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika mereka para makhluk Allah yang berupa jin dan manusia semuanya meminta kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dengan yang masing-masing kehendaki, dan Allah semuanya akan memenuhi permintaan mereka, semuanya, semua para jin, para manusia. Demi Allah, katanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kekayaanku kecuali seperti berkurangnya air laut jika dimasukkan benang di dalamnya kemudian dikeluarkan lagi. Apa berkurang air laut dengan dimasukkan benang dikeluarkan lagi? Tidak akan berkurang. Itu kalau manusia semuanya dan jin semuanya itu meminta kepada Allah dengan sesuka mereka, dan Allah akan memberi permintaan mereka semuanya, tidak akan berkurang. Apalagi cuma kita meminta sekian-sekian aja. Makanya kalau ada keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan amal soleh, berkaitan dengan ibadah tertentu, jangan kita merasa, wah ini jangan-jangan berlebihan, ini jangan-jangan tidak betul, jangan-jangan ini hadisnya palsu, jangan. Dikatakan ya, wal mar'u in ya'taqid syai'an walaysa kama yadunnu wallahu yu'ti. Ketahuilah bahwasanya seseorang jika meyakini amalan tertentu akan mendapatkan pahala sekian-sekian, walaysa kama yadunnu, ternyata dia yang sebenarnya bukan seperti yang dia sangka, Allah yu'ti, tetap Allah akan memberinya. Allah Maha luas rahmatnya, Allah Maha luas kekayaannya. Apalagi kalau memang betul-betul itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah Fudail, seorang ulama di zamannya, ketika itu dia mendengar satu amalan, yaitu kalau mendengarkan adzan. Dikatakan barang siapa yang pertama kali dia mendengarkan azan kemudian dia mengucapkan marhaban bil qailina adra wa bis salati marhaban wa ahla, Allah akan memberinya sekian-kian ribu derajat, Allah akan memberinya sekian-sekian ribu ampunan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sekian-sekian ribu dosa-dosanya. Cuma baca gitu aja, marhaban biqailina adzan bi sholati mahraban wa ahlan, ketika mendengar azan. Tapi baca sekian-sekian ribu dosa diampuni semuanya. Sekian-sekian derajat kita akan mendapatkannya. Sekian-sekian ribu pahala kita akan mendapatkannya. Dalam hati Fudail ini merasa, ah, masa cuma begitu dapat pahala begitu banyak. Malam harinya dia bermimpi. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dia. Ya Fudail, atu bakhilu ni? Kamu anggap aku ini bakhil? Kamu anggap aku ini tidak bisa memberikan sesuatu yang kamu dengar, yang telah sampai kepadamu? Ketahuilah kalau misalnya seorang raja kemudian dia meminta kepada seseorang untuk membaca syair, dan orang yang diminta untuk membaca syair itu tidak mau membaca syairnya kecuali dengan diberinya imbalan yang banyak, raja akan memberinya. Walaupun dengan meminta imbalan yang banyak. Kalau itu raja akan memberi imbalan yang banyak, hanya cuma baca syair aja. Kenapa Allah yang maha kaya, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha pemberi, tidak akan memberi kepada seseorang yang dijanjikan membaca doa tadi itu dengan sekian-sekian pahala, sekian-sekian derajat? Jadi kita meyakini semua hadis yang datang kepada kita dan sampai kita yakin insya Allah itu betul, sehingga kita mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita meyakini insya Allah, keyakinan kita terhadap hadis tersebut tidak akan sia-sia. Dan juga ya, kita katakan bahwasanya termasuk dianjurkan kita di bulan Rajab ini banyak puasa, dan dikatakan dalam hadis bahwasanya barang siapa puasa satu hari di dalam kitab Fadailul Awqat, ini hadis diriwayatkan di dalam kitab Fadailul Awqat, man la inna fil jannah nahran, bahwasanya di surga itu ada satu sungai yang dikatakan abyad minal laban, lebih putih daripada susu, wa abrad minas salat, yang segernya, dinginnya lebih dingin, lebih segar daripada es, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Diberikan kepada siapa? Liman soma yauman min Rajab. Diberikan kepada orang yang puasa walaupun satu hari di bulan Rajab. Apalagi dua hari, apalagi tiga hari, apalagi lebih daripada itu. Oleh karena itu kadang-kadang sebagian mereka puasa Ramadan itu bukan dari Ramadan tapi dari Rajab puasanya. Berlanjut Rajab puasa, Syaban puasa, Ramadan 3 bulan berturut-turut mereka berpuasa. Karena pahala yang dijanjikan oleh Allah di bulan Rajab, bulan Syaban, apalagi bulan Ramadan tentunya sangat banyak dan sangat luas, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan di bulan Rajab, dijaga dari segala kemaksiatan yang zahir, yang batin, kemaksiatan yang kecil apalagi yang besar, kemaksiatan dengan Allah, kemaksiatan dengan manusia. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah dan taufik untuk istiqamah dalam bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dijanjikan daripada keutamaan-keutamaan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. بفضلك ومنك وكرمك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بجاه الصحابة وبجاه الأولياء والسلحاء والعلماء وبجاه من له الجاه عندك وبسر أسرار الفاتحة.